Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi was Sunnah. Pembahasan masih terkait hukukus sahabah, hak-hak yang harus kita berikan terhadap para sahabat, yaitu pada poin dakwal wasiyah bil khilafah li Ali. Adanya anggapan atau pengakuan dari sekelompok orang bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung setelah beliau meninggal. Sebenarnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa isu ini dimunculkan oleh kelompok Sabaiyin. Kelompok Sabaiyin pimpinannya adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang dulu dia masuk Islam, seorang Yahudi dari Yaman, masuk Islam pura-pura, tidak jujur, dan ingin merusak persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Adanya isu seperti ini sudah muncul di akhir-akhir masa Al-Khulafa Ar-Rashidun. Bahkan Ali bin Abi Thalib telah mencium gelagat pergerakan kelompok ini. Dan Ali pun tegas. Dan para sahabat pun yang mereka hidup waktu itu pun tegas memperingatkan umat dari kelompok ini, dan bahwa apa yang mereka tebarkan dari isu bahwa Rasul berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya adalah kedustaan. Para sahabat, terutama yang dekat dengan Nabi, seperti istri-istri Nabi, mereka sangat paham terhadap sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi meninggal di rumahnya, tahu persis bahwa Nabi tidak pernah berwasiat kepada siapapun untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini tentu ada pelajaran berharga bagi kita, bahwa ahlul hadis, mereka-mereka yang tahu tentang sabda Nabi dan sirah Nabi, mereka akan bisa menjawab terhadap isu-isu yang tidak baik, terhadap anggapan-anggapan yang bertentangan dengan apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man qara'a al-Qur'ana 'ala qadrihi wa man hafidha al-haditsa qawiyat hujjatuhu." Orang yang dia membaca Al-Qur'an akan tinggi kedudukannya. Dan orang yang menghafal hadis akan kuat pegangannya. Orang yang menghafal hadis akan kuat pegangannya. Kembali kepada permasalahan apa bantahan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap mereka-mereka yang menganggap atau menyangka bahwa Rasul alaihi salatu wasalam berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung semeninggalnya. Disebutkan di sini. Kama aurada ma akhrajahu al-Baihaqi bi isnadihi an Abi Wa'il qala. Dan sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Wa'il, ia berkata, Qila li Ali ibn Abi Talib. Dikatakan kepada Ali bin Abi Talib, Ala tastakhlif alaina? Ala tastakhlifu alaina? Tidakkah engkau wahai Ali mengangkat seorang menjadi khalifah atas kami? Yani dikatakan kepada Ali, mungkin mereka ketika melihat kondisi Ali waktu itu setelah dibacok oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, ditebas dalam keadaan kritis, sebagian orang menanyakan, tidakkah engkau mengangkat seorang untuk menjadi khalifah sepeninggalmu? Karena mereka mengkhawatirkan ini kalau Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian siapa nanti akan memimpin umat ini? Ya, tidakkah engkau wahai Ali mengangkat seorang yang nantinya kalau engkau meninggal dia akan menjadi khalifah? Apa jawaban dari Ali bin Abi Thalib? Faqala, mastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa astakhlifa. Rasul saja dahulu tidak mengangkat seorang menjadi khalifah. Lalu bagaimana saya akan mengangkat seorang menjadi khalifah? Paham ya? Rasul saja dahulu ketika akan meninggal tidak pernah beliau itu berwasiat bulan menjadi khalifah meninggal saya. Tidak pernah Rasul seperti itu. Karena Rasul tidak pernah berbuat seperti itu, saya pun tidak melakukannya. Ini kan jelas banget ya. Ini dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Walakin in yuridillahu bin nasi khairan fasayajma'uhum ba'di ala khairihim. Akan tetapi, jika Allah mengendaki kebaikan untuk manusia, maka Allah akan kumpulkan manusia sepeninggalku ala khairihim, dipimpin oleh orang yang terbaiknya dari mereka. Kama jama'uhum ba'da nabihim ala khairihim, sebagaimana Allah kumpulkan manusia setelah Nabi meninggal, dipimpin oleh orang terbaiknya. Ucapan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Ketika diminta oleh sebagian orang, wahai Ali, tidakkah engkau berwasiat untuk mengangkat seorang menjadi pemimpin sepeninggal kamu? Mungkin mereka menanyakan seperti ini karena melihat kondisi Ali yang kritis setelah ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang khawarij. Ali bin Abi Thalib menjawab dengan tegas, Rasul saja dahulu tidak mengangkat seorang untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Maka saya pun mengikuti beliau. Saya pun mengikuti apa? Beliau. Akan tetapi jika memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk manusia, Allah akan pilih seorang yang akan memimpin mereka sepeninggalku. Orang yang terbaiknya, dan firasat Ali betul. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat sepeninggal Ali dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali, termasuk putra terbaik kaum muslimin dan cucu Nabi yang sangat mulia, pimpinan para pemuda ahlu surga. Al-Hasan Ini cucu Nabi adalah pimpinan pemuda Ahlus Surga. Terkadang ada pertanyaan, bagaimana maksud dari hadis pimpinan Al-Hasan dan Al-Husain pimpinan pemuda Ahlus Surga? Abu Bakar dan Umar pimpinan orang-orang tua Ahlus Surga. Padahal Ahlus Surga itu nanti kan mereka muda-muda lagi. Umur mereka itu antara 30 sampai 33, kan muda. Kok dikatakan Abu Bakar dan Umar pimpinan orang tua di surga? Jawabannya, yakni orang-orang yang dulu meninggal muda, kemudian masuk dalam surga, pimpinannya nanti di surga adalah Al-Hasan dan Husain. Orang-orang yang dulu di dunia meninggal dalam keadaan sudah tua, dan kemudian masuk dalam surga, pimpinannya adalah Abu Bakar dan Umar. Walaupun mereka nanti di surga jadi muda lagi. Paham ya? Jadi maksud dari Al-Hasan dan Al-Husain pimpinan pemuda di surga, Abu Bakar dan Umar pimpinan orang-orang sepuh, orang-orang tua di surga. Ini bagaimana memadukan dengan hadis yang menyebutkan bahwa ahli surga itu abna salasin. Orang-orang yang berumur 30 tahun. Yang tua jadi muda lagi. Jawabannya kayak tadi, bahwa orang-orang yang meninggal muda di dunia, yang nanti mereka akan masuk dalam surga, pimpinannya adalah Al-Hasan wal-Husain. Dan orang-orang yang di dunia sepuh, meninggal dan benar-benar sudah sepuh, dan nanti masuk dalam surga, pimpinannya nanti di surga adalah Abu Bakrin wa Umar. Firasat tajam dari Ali terwujud. Allah SWT mengendaki kebaikan untuk umat ini. Perselisihan, pertikaian yang lama terjadi waktu itu kemudian disudahi. Ya, dengan Allah SWT memilih Al-Hasan bin Ali menjadi pemimpin. Di mana Al-Hasan bin Ali setelah melihat lebih jauh bahwa ini harus disudahi, maka dia rela untuk meletakkan jabatan, meletakkan tampuk kepemimpinan dan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Asalkan darah muslimin terjaga. Asalkan persatuan dan kesatuan yang sempat ya tercabik-cabik kemudian ya kembali. Maka Al-Hasan bin Ali pun meletakkan jabatannya dan memberikan kepada Muawiyah. Dan pada tahun 41 Hijriah itu dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Allah Subhanahu wa taala ya persatukan umat Islam. Ya waktu itu ya sempat terjadi perselisihan dengan Al-Hasan ini. Benar apa yang Nabi sebutkan. Ketika Nabi waktu itu masih hidup dan Al-Hasan masih kecil waktu itu. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, "Inna ibni hadza sayyid." Anak saya ini, kata Nabi, atau cucu saya ini seorang pemimpin. "Wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'ataini minal muslimin." Dan Allah akan mendamaikan melalui cucu saya ini antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Antara dua kelompok dari kaum muslimin. Walhamdulillah, ya. Tahun 41 Hijriah adalah tahun atau Amul Jamaah, tahun persatuan, ya. Apa yang Nabi khabarkan menjadi kenyataan. Ali juga mengatakan, "Kama jama'ahum ba'da nabihim ala khairihim." Sebagaimana Allah kumpulkan manusia setelah Nabi meninggal, dipimpin oleh yang terbaiknya mereka. Itu siapa? Abu Bakrin. Lihat pujian Ali terhadap Abu Bakar. Lihat pujian Ali terhadap Abu Bakar. Tidak seperti yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa ya, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang merebut kekuasaan. Ya, mereka adalah para pembegal. Ya, mereka patut dilaknat wa ila akhirih. Ternyata Ali bin Abi Thalib justru mengatakan khairihim. Ya, orang terbaiknya kaum muslimin. Ya. Bahkan pernah sahabat Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, Sarah Khalifah menyampaikan pidato di atas mimbar ini bukan sembarangan. Ini berarti resmi. Beliau mengatakan, jangan sampai datang berita kepada saya, seorang melebihkan saya di atas Abu Bakar, kecuali akan saya cambuk dia, seperti dicambuknya orang yang membuat kedustaan. Kalau ada orang melebih-lebihkan saya di atas Abu Bakar, akan saya cambuk dia, seperti dicambuknya orang yang menuduh. Itu 80 kali cambukan. Lihat kecintaan Ali terhadap Abu Bakar. Ya, tidak ada antara mereka itu perselisihan. Cintanya Ali pada Umar juga luar biasa. Ya. Dan bagaimana Abu Bakar terhadap Ali dan keluarganya pun sangat-sangat memperhatikan. Ya. Meskipun Fatimah tidak mendapat warisan dari ayahnya, dari Rasul, ketika Rasul meninggal. Karena apa yang Nabi tinggalkan tidak dibagi sebagai warisan. Tapi Abu Bakar sebagai pimpinan umat waktu itu, bagaimana perhatiannya terhadap Ahlul Bait. Dicukupinya. Bisa jadi Fatimah dan keluarganya, ya, andai kata dapat warisan, ya, tidak seberapa dibanding dengan kalau itu mendapat santunan dari Khalifah Abu Bakar. Cukup. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun kedekatan dengan Umar, di antaranya bahwa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum, ya, dengan Umar bin Khattab. Tidak ada masalah antara mereka ini, antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada masalah, mereka adalah ikhwanan mutahabin, para saudara yang saling menjalin cinta kasih, ya, di antara mereka. Jadi apa yang dihembuskan oleh kelompok Sabaiyin, bahwa Rasulullah SAW berwasiat agar Ali menjadi khalifah langsung meninggalnya. Yang dari situ kemudian muncul kesimpulan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kekuasaan Ali. Ini semua adalah, ya, isu murahan. Dan ini sudah muncul di akhir-akhir masa sahabat dan mereka membantahnya. Tidak bisa isu liar ini dibiarkan, nanti umat akan apa? Teracuni dengan apa namanya? Syubhat-syubhat seperti ini, terlalu murah. Namun karena ini sudah menyentuh, ya, prinsip dari prinsip akidah, maka para sahabat mereka berdiri satu apa namanya? Barisan untuk menghadang gerak lajunya kelompok ini. Tentunya pelajaran berharga yang bisa kita petik bahwa mereka menghadangnya dengan adillah. Menghadang gerak lajunya kelompok ini dengan dalil-dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga ya enggak ada lagi alasan ya untuk kemudian tidak menerima apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa asrahu min dzalik hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang lebih sharih, lebih ceto, lebih jelas dari tadi adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa fi sahih al-Bukhari anna Abbasan wa Aliyan, disebutkan dalam sahih al-Bukhari bahwa Al-Abbas dan Ali, Abbas ini pamannya Nabi, Ali sepupunya Nabi, orang-orang dekatnya Nabi. Ya. Lamma kharaja min indi Rasulillah, tatkala keduanya keluar dari sisi Rasulullah, ketika keduanya menjenguk Rasul dalam keadaan sakit keras waktu itu. Ini sudah ya, detik-detik akhir menjelang wafatnya Nabi. Pamannya Nabi itu Al-Abbas dan sepupunya itu Ali menjenguk Nabi. Setelah keduanya keluar, ada seorang menemui. Ya, tentu waktu itu ya, berita yang sangat hangat adalah sakitnya Nabi. Dan mereka para sahabat itu mengkhawatirkan dan terus menunggu-nunggu info seperti apa perkembangan dari ya, sakitnya Nabi, apakah sudah membaik atau apa. Itu yang selalu ya, menjadi buah bibir karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dicintai oleh para sahabat. Ketika Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas keluar dari sisi Rasul, faqala rajulun, ada seorang bertanya, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Aliun, asbaha bihamdillahi bari'an. Beliau alhamdulillah kondisinya sembuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak kondisi orang-orang yang sakit ketika dia mau meninggal, banyak sakit keras, kemudian ketika mau meninggal kayak kelihatan sembuh, sehat, justru itu ngedrop-drop kemudian meninggal, banyak seperti itu. Ali bin Abi Thalib melihat ya sesuai dengan menghabarkan sesuai dengan yang beliau lihat. Senang Ali lihat Rasulullah cerah sudah sembuh ini. Ali mengatakan alhamdulillah beliau sembuh. Tapi Al-Abbas tajam sekali firasatnya. Al-Abbas orang sepuh dan faham sekali tanda-tanda orang mau meninggal dari keluarganya, faham sekali. Faqala Al-Abbas, berkata Al-Abbas menegur Ali, innaka wallahi abdul asa ba'da salas. Engkau ya Ali demi Allah, setelah tiga hari ini kamu menjadi abdul asa. Kalau diterjemah letterlek, hambanya tongkat. Maksudnya, setelah tiga hari, kamu akan menjadi orang yang dipimpin oleh orang lain. Seperti itu. Yani firasat dari Al-Abbas, ini Rasul enggak lama lagi meninggal. Dari pengalaman yang beliau pelajari dari keluarganya sendiri, tanda-tanda kalau gini mau meninggal biasanya. Walaupun tentu ini bukan menghabarkan ghaib, tapi kebiasaan dari keluarganya seperti ini. Paham? Dan Ali sendiri enggak paham. Kalau Ali bin Abi Thalib mandangnya Rasul sudah membaik, ya kan? Tapi Al-Abbas melihat tidak. Ini justru tanda-tanda beliau mau meninggal. Paham ya? Tadi sudah saya sebutkan. Tidak sedikit kondisi orang sakit, keras, lama dirawat, kemudian ketika mau meninggal menunjukkan kayak apa? Sehat. Kemudian tidak lama kemudian meninggal. Tidak sedikit seperti itu. Ya. Kelihatannya sehat, kemudian ngedrop, kemudian meninggal. Berkata Al-Abbas, demi Allah, engkau setelah tiga hari ini, kamu akan menjadi orang yang dipimpin oleh orang lain. Inni la'ariful mauta fi wujuhi bani Hashim. Saya tahu tanda-tanda kematian pada wajah-wajahnya bani Hashim. Ini bukan berarti menghabarkan ghaib. Tidak seperti itu. Ya. Sebagaimana mendung itu tanda hujan kan. Orang mendung kan, orang mendung pekat kan, biasanya orang pada jemurannya di apa? Ya. Segera diambili karena takut hujan kan. Ini kan tanda. Ya. Walaupun terkadang ada mendung tidak ada hujan. Ini hanya tanda-tanda saja. Bukan sedang mengatakan gue ini mesti hujan. Kita gak ngerti. Cuma kalau langit itu mendung sekali, jemuran kamu yang di luar kan segera kamu ambil kan, takut kehujanan kan. Ya, tanda-tandanya. Al-Abbas ngerti. Pengalaman dia sebagai orang sepuh, sesepuh. Di tengah-tengah Bani Hashim, tanda-tandanya kebanyakan kayak gitu kalau mau meninggal. Disebutkan dalam syarah hadis ini, wahada min quwwati firasat Al-Abbas. Ini termasuk dari kuatnya firasat, prediksi kuat Ibnu Abbas. Firasat itu tidak sekedar prediksi ya. Firasat ya semacam prediksi, itu prediksi yang mendekati kepada lebih banyak benarnya daripada tidak benarnya. Firasatnya tajam. Wa inni la'ara fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maut. Dan saya melihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut, kematian. Tanda-tanda mau meninggal, Al-Abbas paham. Ali enggak paham. Fadhhab bina ilaihi fanas'aluhu fi man hadzal amr. Mari, wahai Ali, kita pergi lagi kepada Nabi. Tadi kan sudah keluar, ya kan? Kemudian ayo kita masuk lagi. Kita tanya Nabi, kira-kira siapa nanti yang akan memimpin umat ini kalau beliau meninggal? Kan Al-Abbas sudah mengkhawatir, ini Rasul kayaknya mau meninggal. Segera sebelum beliau meninggal, kita tanyakan, siapa kira-kira yang akan memimpin umat ini setelah beliau meninggal? Ini kan jelas banget ya, hadis ini jelas banget. Nanti kalian ikuti, ada enggak dari Nabi bahwa Nabi ya berwasiat agar Ali jadi khalifah meninggalnya? Cuma lanjutkan kisah ini. Fa in kana fi ma fina arafna. Kalau memang itu ya, beliau berwasiat kepemimpinan ada di tengah-tengah keluarga kita yakni Bani Hasyim, kita tahu. Ya seandainya memang ada wasiat dari Rasul bahwa Rasul mengangkat seorang dari kita dari Bani Hasyim, ya kita telah tahu wasiat beliau. Wa in kana fi ghairina amarnahu fa wasahu bina. Dan seandainya Nabi berwasiat yang akan menjadi pemimpin seninggalnya bukan dari Bani Hasyim, ya kita pun ya akan angkat orang tadi, kita akan sampaikan wasiat Nabi. Ya kan? Tidak akan tertutupi. Entah itu Nabi ya memilih kita nanti menjadi pemimpin langsung atau mungkin orang lain, kita akan sampaikan. Faqala Ali, maka berkata Ali bin Abi Thalib, inni la ala as'alu dhali. Saya enggak mau tanya kepada Nabi tentang itu. Jelas kan? Berarti ini Ali enggak mau. Andai kata Ali betul-betul dapat wasiat dari Nabi, Ali akan ngomong sama Abbas, "Loh, enggak usah antum tanya. Rasul sudah wasiat pada saya." Ya, enggak usah kamu tanya. Kan gitu. Tapi ternyata Ali enggak ngomong kayak gitu. Yang Ali katakan, "Saya tidak mau bertanya kepada Nabi tentang itu. Wallahi in mana'anaha la yu'tinaha an-nas ba'dahu abadan." Demi Allah, kalau Rasul kita tanyai kemudian Rasul tidak menjadikan kita sebagai apa? Pemimpin. Orang-orang pun akhirnya akan berdalil, oh, Rasul saja enggak pernah, ya Rasul saja tidak memberikan kepemimpinan kepada mereka, ya kami juga sekarang tidak memberikan kepemimpinan kepada mereka. Intinya tidak ada dari Nabi wasiat apapun siapa yang menjadi khalifah sepeninggal beliau, apakah Ali, apakah lainnya, tidak ada. Lihat, Ali mengatakan saya tidak akan bertanya kepada Nabi tentang seperti itu. Karena seandainya nanti Nabi misalnya ketika kita tanya kemudian Nabi tidak memberikan kepemimpinan kepada kita, nanti mungkin kita kan keluarga Bani Hasyim kan banyak, mungkin suatu saat orang-orang pun tidak akan memberikan kepada mereka karena alasannya Nabi aja enggak mengangkat mereka kok. Ya. Jadi intinya tidak ada. Seandainya itu ada wasiat dari Nabi untuk Ali, ya, alasan apa Ali nutup-nutupi? Kalau alasannya Ali itu takut ya untuk menyampaikan, kita katakan ini bentuk celaan pada Ali. Ali itu seorang jawara yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dulu umumnya kalau pertempuran itu diawali dengan perang tanding, satu lawan satu. Disaksikan oleh dua pasukan. Ali selalu tampil di depan. Tidak pernah absen dalam perang apapun yang dipimpin oleh Nabi kecuali dalam perang Tabuk saja. Itu pun absennya Ali karena disuruh oleh Nabi untuk mengurusi Madinah. Karena gak mungkin Madinah ditinggal kosong, gak ada yang memimpin. Kasihan ada anak-anak, orang, ada wanita, ada orang sakit. Siapa yang akan memimpin? Karena Ali seorang jawara tempur dan selalu tampil menang dalam pertempuran. Ketika waktu itu tidak ikut dalam perang Tabuk, beliau sedih. Ya Rasulullah, apakah tinggalkan saya? bersama para wanita dan anak-anak. Namanya orang biasa tempur itu, kalau enggak tempur itu gimana kan? Ya. Ibaratnya ibarat sajalah ya. Orang dia bintang lapangan, biasa main bola, kemudian hanya dijadikan pemain cadangan, ya. Dia gatel kakinya, lebih baik keluar daripada enggak dipakai, ya kan? Ya. Cuma jadi pemain cadangan itu misal. Maka Rasul pun menghibur. Ama tardo antakuna minni iman zirati Harun min Musa gairu annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, tidakkah kamu ingin posisi kamu dariku seperti posisi Nabi Harun terhadap Nabi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi semeninggalku. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari bermunajat kepada Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa ya mengangkat Nabi Harun untuk memimpin kaumnya. Sebagaimana Rasul ya mengangkat Ali waktu itu. Hanya saja tidak ada Nabi sepeninggal Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Jadi kalau ada yang mengatakan sebenarnya Rasul berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung, ya, tapi Ali itu takut untuk menyampaikan. Ini justru adalah bentuk celaan kepada Ali. Kamu kira Ali itu orangnya penakut? Ya. Kamu kira Ali itu orangnya cengeng? Ali jawara tempur yang tidak pernah terkalahkan. Gak mungkin beliau takut. Kalau memang itu wasiat Nabi. Namun ketika memang tidak pernah Ali menghabarkan, memang tidak ada memang. Tidak ada wasiat dari Nabi. Inna hadal hadis as-sahiha wan nassa as-sariha min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi annahu la yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amril khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi man takunu yadullu ala amrain. Sesungguhnya hadis yang sahih ini dan nas dalil yang tegas ini, sharih, tegas, jelas, cetok, ya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia tidak mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara siapa yang akan memimpin umat ini sepeninggal Rasul. Ini menunjukkan pada dua perkara, menunjukkan ada dua hal. Al-awwalu yang pertama, inna su'ala kana sabihata yaumil itsnin. Pertanyaan tadi itu terjadi pada pagi hari, hari Senin, Senin pagi. Jadi diskusi antara Ali dengan Al-Abbas, di mana Al-Abbas ya meminta pada Ali, ayo kita datang kepada Nabi, kita menanyakan kepada Nabi siapa yang akan memimpin umat ini ya, semeninggalnya. Itu terjadi pada hari Senin. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum. Dan Rasul alaihi salatu wasallam wafat pada hari itu juga. Wafat hari Senin dan dikubur pada hari Rabu. Ini benar 3 hari kan? Senin, Selasa, Rabu. Dikuburnya Rasul di hari Rabu karena sahabat mereka tidak ingin mengubur Nabi dalam keadaan umat ini belum ada yang memimpin waktu itu. Nah, ketika sudah ada kesepakatan bahwa yang memimpin adalah Abu Bakar, baru mereka mengubur jenazah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya kan? Jadi Rasul meninggal pada hari Senin dan dikubur di hari Rabu. Hari Rabu. Kondisi sahabat waktu itu betul-betul semacam ya terkena musibah yang luar biasa. Dan mereka ibarat anak ayam yang ditinggal mati oleh apa? Ya, induknya. Dan mereka tidak ingin mengubur jenazah beliau yang mulia sampai ya jelas siapa yang memimpin umat ini sehingga tidak ada perselisihan lagi. Wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum, dan Rasul meninggal pada hari itu juga, hari Senin. Kama tawaqqa'a al-Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang diperkirakan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu, bi annahu ya'rifu amarat al-maut fi wujuhi bani Hashim, bahwa dia tahu tanda-tanda kematian pada wajah-wajahnya bani Hashim. Wa qad imtana Aliun radhiyallahu anhu an su'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil khilafah fi dzalikal yaum, dan Ali menolak untuk menanyakan kepada Rasul pada hari itu tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau meninggal. Asan yang kedua, innahu law kanat hunaka wasiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Aliin bil khilafah ba'dahu mubasharatan qabla hadzal yaum laqala lil Abbas limadha nas'aluhu wa huwa qad awsa ilayya bi khilafah. Seandainya, ini seandainya, seandainya di sana ada wasiat dari Rasul untuk Ali agar menjadi khalifah langsung sepeninggalnya sebelum hari ini, sebelum hari Senin, tentu Ali akan mengatakan kepada Abbas, untuk apa kita bertanya kepada Nabi yang Rasul sudah berwasiat untuk saya menjadi khalifah. Seandainya ada wasiat sebelum hari itu. Ini kan apa namanya, dalam bahasa perdebatan. Itu seorang ibaratnya mengikuti alur orang yang mendebati. Ya. Mengikuti alur orang yang mendebati kemudian nanti untuk membantah. Karena enaknya orang kalau bantah orang. Ya. Itu mengembalikan ya, dari ucapan mereka. Bagaimana Anda misalnya, ada orang ingin mukul Anda, mukuli, kamu gak usah, tangkis, nanti setelah dia letih tinggal kamu satu kali pukulan selesai sudah. Ya. Kamu menggunakan kekuatan dia untuk memukul dia sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh wasiat itu sudah ada sebelum hari Senin, mungkin hari Ahad atau hari Sabtu atau Jumat sebelum hari itu, kita katakan, seandainya kayak gitu, tentu Ali akan menjawab permintaan Abbas ketika Abbas mengatakan, yuk kita datang kepada Nabi, tanya kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggalnya. Tentu Ali akan menjawab, kalau memang ada, untuk apa kita nanyain beliau, Rasul sudah apa namanya, berwasiat pada saya menjadi khalifah. Ternyata Ali gak ngomong kayak gitu. Berarti memang baik hari itu atau sebelumnya gak ada memang wasiat dari Nabi. Itu intinya seperti itu. Inti masalahnya seperti itu. Falima falamma lam yuafiq Ali al-Abbas ala su'al. Ketika Ali bin Abi Thalib tidak sepakat dengan al-Abbas untuk bertanya kepada Nabi, walam yakul lahu qad awsa ilayya qabla dzalik, dan Ali pun tidak pernah mengatakan Rasul juga pernah berwasiat pada saya untuk menjadi pemimpin. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi nafsil yaum bal fi sabihati dzalikal yaum, men Rasulullah meninggal pada hari itu juga, bahkan di pagi hari. Ini menunjukkan apa? Dalla ala annahu laisat hunaka wasiyah li rasmin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Aliin radhiyallahu anhu. Ini yang butuh digaris bawahi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada memang di sana wasiat dari Rasul untuk Ali. Tidak ada. Ini garis besarnya. Wa hadha yuwaddihu li kulli 'aqilin ya'rifu li sahabati haqqahum wa wara'ahum wa zuhdahum wa taqwahum. Dan ini jelas, kesimpulan ini adalah jelas bagi setiap orang yang punya akal. Jelas bagi orang yang tahu terhadap hak-haknya para sahabat. Tahu bahwa para sahabat orang yang wara', Orang yang hati-hati, bukan orang rakus jabatan. Zuhud itu orang yang tidak rakus terhadap dunia. Sahabat bukan orang rakus jabatan. Tahu bahwa sahabat orang yang termasuk orang yang bertakwa. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan, lah umumnya orang kan kalau keluarganya itu punya apa namanya power, punya apa kedudukan tinggi, ketika kira-kira orang yang punya kedudukan tinggi itu mau meninggal kan keluarganya ingin melanjutkan. Kita katakan itu kita. Itu umumnya orang. Tapi sahabat gak kayak gitu. Sahabat bukan orang yang maruk jabatan. Sahabat bukan kayak kita-kita ini. Sahabat orang-orang yang mereka zuhud terhadap kedudukan dunia. Jadi jangan disamakan ya, antara umumnya orang dengan sahabat. Sahabat orang-orang yang memang mereka lebih mementingkan ridha Allah SWT. Innahu lam takun hunaka wasiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khilafah nassan la li Ali wala li ghairi. Bahwasanya tidak ada di sana wasiat dari Ar-Rasul secara tegas agar orang menjadi khalifah langsung sepeninggalnya, baik untuk Ali atau yang lainnya. Kama anna kalama Aliin radhiyallahu anhu hada yuwaddihu sihhata ma qalat Aisyah radhiyallahu anha hinama qila indaha. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib ini juga menjelaskan benarnya ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika dikatakan di sisinya, yaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa ila Ali. Aisyah ya istri Nabi, Rasul meninggal di pangkuan Aisyah. Sebagian orang punya anggapan bahwa Rasul itu berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah. Faqalat, berkata Aisyah, mata awsa ilaihi, kapan Rasul berwasiat kepada Ali? Waqad kuntu musnidatu ila sadri, dan aku dulu itu menyandarkan jasad beliau ke dadaku, ke pangkuanku. Qalat hijri, ini ketika Rasul sakit keras, beliau dirawat di rumah Aisyah atas ya izin dari istri-istri Nabi yang lainnya. Berhari-hari di rumah Aisyah dan meninggal di pangkuan Aisyah. Fada'a bitasti. Waktu itu kata Aisyah, Rasul minta didatangkan baskom, ingin berisi air. Nah, Rasul ketika sakit keras, kadang beliau sampai pingsan-pingsan. Ya. Dan ditutupi apa namanya wajahnya, kadang apa namanya saking panasnya. Rasul sakit karena beliau manusia. Dan orang ketika sebelum meninggal pun dia sakit. Ini kebaikan. Jangan anggap, oh, ada orang sebelum meninggal kok kayak apa namanya? Ya, sakit-sakitan. Ya, bisa jadi ini sebagai kafarat. Kalau Rasul tentu sebelum mengangkat derajat. Ya, kalau umumnya kaum muslimin ya bisa jadi sebagai penghapusan terhadap dosa. Kan itu musibah-musibah dunia kan. Jadi jangan kemudian orang itu seudon, kemudian sebelum sakit ini, ya kita gak ngerti. Kalau ada seorang muslim yang baik, insya Allah itu sebagai apa? Penghapusan terhadap apa dosanya. Falakadin khonasa fi hijri. Sungguh Nabi condong, waktu itu beliau tubuhnya condong di pangkuan Aisyah. Fama sya'artu anu qadma, dan saya gak kerasa, gak ngerti. Ternyata Nabi sudah meninggal. Ya, waktu itu, ya beliau minta didatangkan apa? Pasca mungkin berisi air, kemudian tubuhnya condong di apa? Ya, pangkuan Aisyah. Gak ngerti kalau ternyata Rasul sudah meninggal. Kata Aisyah, famata awsa ilaihi. Ya terus kapan Nabi berwasiat pada Ali? Saya ini saksi sejarah. Saya ini, ya, ketika Rasul meninggal, di pangkuan saya. Nah, kapan Rasul berwasiat? Ya. Ini kan jelas sekali ucapan Aisyah kan, seperti itu. Jelas sekali. Baik, sedikit lagi. Yaqulu Ibnu Hajar fi syarhil hadis. Berkata Ibnu Hajar dalam syarah hadis ini, dalam Fathul Bari, juz 5, 362 alladhi yadhhar annahum dzakaru indaha annahu awsalu bil khilafah fi marad madihi. Yang nampak dari sini bahwa orang-orang itu menyebutkan di sisi Aisyah bahwa Nabi berwasiat kepada Ali menjadi khalifah ketika Nabi sakit. Orang-orang ya tanya seperti itu. Maka Aisyah pun mengingkari loh. Kalau Rasul berwasiat ketika sakit, Rasul itu dirawat di rumah saya. Dia sakit keras sampai meninggal di rumah saya dan meninggal di pangkuan saya. Kalau memang Rasul berwasiat, kapan berwasiat? Wong beliau itu waktu itu meminta didatangkan baskom ya, berisi air atau baskom, kemudian tiba-tiba tubuhnya condong di tubuh saya enggak ngerti, ternyata beliau sudah meninggal. Ya kan? Maka kapan beliau berwasiat? Falidzalika saghalaha inkaru dzalik. Oleh karena ini ya. Boleh Aisyah ya mengingkari yang seperti itu, ya. Aisyah mengingkari yang seperti itu. Aisyah adalah saksi sejarah. Dan Rasul meninggal di pangkuan Aisyah. Wastanadat ila mulazamatiha lahu fi maradi mautihi ila an mata fi hijriha. Dan Aisyah bersandar ya, berhujjah bahwa Rasul tidak pernah berwasiat kepada siapapun, bahwa Aisyah lah yang selalu menyertai Nabi di saat beliau sakit sampai beliau meninggal di pangkuannya. Walam yaqab minhu syai min dalik, dan tidak pernah terjadi dari Nabi wasiat kepada siapapun. Fasaghalaha nafyu dalik dikaunihi munhasiran fi majalis muayyanah lam taghib an syai'in minha. Maka boleh-boleh bagi Aisyah untuk menafikan adanya tuduhan tadi. Karena ya, ini pada majelis yang terbatas. Yang Aisyah tidak pernah absen dari apa namanya? Tidak pernah absen dari merawat Nabi. Ya, kalau misalnya Nabi ketika sakit kemudian keluar mungkin lah ya. Namun ketika sakit keras terus di rumah Aisyah saya meninggal. Andai kata ada tamu pun Aisyah ngerti di situ. Ya, selalu menyertai Nabi. Ya. Terus kapan beliau berwasiat terus seperti itu? Fa bi hadzal hadis as-sahih alladhi rawahu al-Bukhari raddun ala ma jaa fi safah 17 min kitab Syiah wa Tashih di Doktor Al-Musawi Al-Mu'asir. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari ini padanya ada bantahan terhadap apa yang tertulis dalam kitab Syiah dan Tashih halaman 17 yang ditulis oleh Doktor Al-Musawi ya apa namanya termasuk orang belakangan ini. Alladhi khudi'a bi katsir min asy-syabab al-musaqqif, yang banyak tertipu dengan kitab ini para pemuda terpelajar. Karena ini ditulis oleh seorang doktor ya, dan termasuk produktif, sehingga sebagian orang yang kutu buku ya, tapi dia tidak ngerti prinsip adusunan jamaah tertipu dengan tulisan doktor ini, Doktor Al-Musawi ya, yang dalam kitab tersebut Al-Musawi mengangkat bahwa Rasul berwasiat ya kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini tentu adalah kedustaan. Dan alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah dari waktu ke waktu mereka terus membentengi. Dari zaman sahabat terus sampai saat ini, ya, api pertempuran ahli bid'ah terus dikobarkan. Ya. Orang-orang Syiah Rafidho itu tidak pernah putus asa untuk menebarkan isu ini, tapi selalunya ya para jawara-jawara Ahlussunnah dari waktu ke waktu mereka tampil ya, ya di depan untuk menghadang gerakan ya yang berbahaya ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.